Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء أما بعد Kita lanjutkan kajian dari kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal imanu bi syafa'atir rasul sallallahu alaihi wasallam lil mudhnibin al khati'in yaum al qiyamah wa 'ala sirat wa yukhrijuhum min jawfi jahannam. Termasuk aqidah al-sunnah wal-jamaah, mereka beriman dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang berdosa, yang memiliki kesalahan-kesalahan nanti di hari kiamat. Demikian juga ketika umat manusia melewati as-sirat. Demikian juga syafaat Nabi SAW yang mengeluarkan mereka dari rongga jahannam. وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَلَهُ شَفَاعَةٌ وَكَذَلِكَ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ وَالصَّالِحُونَ وَلِلَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ تَفَضُّلٌ كَثِيرٌ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَالْخُرُوجُ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا احْتَرَقُوا وَصَارُوا فَحْمًا. Dan tidak ada seorang nabi sekali satu pun, tidak ada seorang nabi pun, melainkan ia juga memiliki syafaat. Demikian juga para siddiqun, para syuhada, para salihun juga memiliki syafaat nanti dari kiamat. Dan milik Allah setelah itu tafadhulun katsir, yani keutamaan yang banyak atas siapa yang Allah kehendaki, dan Allah mengeluarkan dari neraka setelah mereka dibakar dan bahkan menjadi arang. Di antara aqidah al-sunnah wal-jamaah yang disebutkan, dibahas oleh penulis di atas adalah al-imanu bisyafa'ah, beriman dengan syafa'at. Dan syafa'at ini terjadi dengan syarat-syaratnya, syarat-syarat syafaat. Yang Allah sebutkan ada dua syarat. Yang pertama, an takuna biizni, syafaat tersebut terjadi apabila diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa an yakuna al-mashfu' fihi min ahli al-iman. Yang pertama tadi dengan izin Allah, yakni yang memberi syafaat ini akan bermanfaat syafaatnya apabila diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syafaat itu akan bermanfaat bagi yang diberi syafaat. Kalau tadi syarat yang pertama, bagi yang memberi syafaat atas izin Allah. Sedangkan yang kedua, syarat terkait dengan yang diberi syafaat, bahwasanya haruslah ia min ahlil iman, dari kalangan orang-orang yang beriman yang bertauhid. Maka ini dua syarat terjadinya syafaat. Yang pertama terkait dengan yang memberi syafaat, harus dengan izin Allah. Yang kedua terkait yang diberi syafaat, ini haruslah dari kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, yang Allah ridai. Adapun orang-orang kafir, maka tidak bermanfaat syafaat bagi mereka. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidaklah bermanfaat bagi mereka, yakni orang-orang kafir, syafaatnya orang-orang yang beri syafaat. Demikian juga firman Allah Ta'ala, ma lidh-dhalimina min hamim wa la syafi'in yuta'. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim teman nanti di hari kiamat, wa la syafi'in yuta'. Demikian juga tidak ada pemberi syafaat yang ditaati. Sehingga orang-orang kafir, mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Dan syafaat, naam, ia akan terjadi apabila dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seagung-agung pemberi syafaat dan pemimpin para pemberi syafaat adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpinnya para pemberi syafaat. Dan syafaat yang dimilikinya adalah syafaat yang paling agung, yang paling besar. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa syafaat. Ada di antaranya syafaat yang khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada pula di sana syafaat yang berserikat padanya dari yang selainnya. Jadi syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua macam. Ada yang khusus hanya milik beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kedua, ada yang umum yang juga dimiliki syafaat tersebut oleh selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang khusus dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga. syafaat yang dimiliki Nabi SAW yang khusus. Yang khusus bagi Nabi SAW ada tiga. Syafaat yang khusus bagi Nabi SAW ada tiga. Nanti pula ada syafaat yang umum yang juga dimiliki oleh yang selain beliau. Adapun yang khusus hanya milik Nabi SAW ada tiga. Yang pertama adalah al-maqam al-mahmud. Al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji. Dan ini syafaat terbesar yang disebut sebagai asy-syafa'ah al-uzma, syafaat terbesar, teragung yang dimiliki oleh para pemberi syafaat. Khusus hanya milik Nabi SAW sehingga beliau disebut sebagai kedudukan tersebut disebut sebagai al-maqam al-mahmud, sebagai kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang kita baca ketika doa setelah azan, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Berikanlah kepada Muhammad, ya Allah, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah wal-fadilah, kedekatan dan keutamaan. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, dan bangkitkanlah ia, putuslah ia pada kedudukan yang tinggi, yakni al-maqam al-mahmud alladhi wa'adtah, yang telah engkau janjikan kepadanya. Demikian juga dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam maka bertahajudlah kepadanya sebagai ibadah sunnah untukmu, semoga dia Allah membangkitkanmu, dia Rabb membangkitkanmu pada kedudukan yang tinggi, maqam mahmud. Dan ini al-maqam al-mahmud huwa asy-syafa'ah al-uzma, syafaat yang terbesar, yang teragung. Dan ini terjadi aish asy-syafa'ah fi faslil qada', syafaat bagi ahlul ma'syar. Ahlul mawqif, ketika seluruh umat manusia dari awal sampai akhir seluruh makhluk dikumpulkan nanti di hari kiamat, fi arasatil qiyamah, di padang mahsyar, di sebuah tempat yang sangat luas, sangat datar, tidak ada gundukan, tidak ada cekungan, tidak ada gunung, tidak ada lembah padanya, yang dikumpulkan seluruh manusia padanya, seluruh makhluk di sana, mereka menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, menunggu dalam waktu yang sangat panjang, dalam keadaan hari yang sangat panas karena matahari didekatkan di atas kepala mereka, ada sejauh 1 mil, ada yang mengatakan 1 mil ini jarak, ada yang mengatakan mil ini untuk menceluk celak. Demikian juga pada puncak kehausan, kepayahan, menunggu sekian lama dalam keadaan yang demikian, sehingga mereka tidak mampu untuk bertahan lagi. Kemudian sebagian dari mereka datang kepada Rasul Ulul Azmi. Yang pertama mereka datang kepada Adam, Tapi Nabi Adam meminta uzur, tidak bisa. Mereka pun datang kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, seluruhnya mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Artinya mereka tidak mampu untuk meminta kepada Allah untuk disegerakan keputusan bagi mereka, dan mereka hanya memikirkan diri sendiri, dosaku, dosaku. Masing-masing menyebutkan uzurnya. Kemudian mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, analaha, sayalah yang layak untuk syafaat tersebut. Ini syafaat al-uzma tadi, syafaat untuk mohon minta kepada Allah agar disegerakan keputusan dan hisab bagi seluruh makhluk tadi, sehingga mereka tidak lagi menunggu sekian lama dalam keadaan belum jelas keadaannya untuk ditentukan bagi mereka apakah sebagai ahli jannah ataukah sebagai ahli nar. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW, ثم يأتي خر ساجدا تحت العرش. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau bersujud di bawah arsy. Li'annahu la yashfa'u li ahadin illa bi'iznillah. Dikarenakan tidak ada seorang pun yang memberi syafaat kecuali atas izin Allah. Nabi SAW beliau meminta izin terlebih dahulu. Ini juga diantara dalil bahwasanya syafaat itu harus dengan izin Allah. Nabi Muhammad SAW, beliau yang memiliki asy-syafa'ah al-uzma, tidak serta-merta ketika diminta kemudian beliau memberikan syafaat. Tidak. Beliau tetap datang dan bersujud di bawah arsy. Kemudian beliau pun berzikir dengan zikir-zikir yang beliau tidak pernah ucapkan sebelumnya, yang Allah ilhamkan padanya pada waktu tersebut. Setelah itu dikatakan kepadanya, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'fa, washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, engkau akan diberi. Berilah syafaat, engkau akan memberikan syafaat. Maka Allah pun setelah itu mengizinkan bagi beliau SAW untuk memberi syafaat, dan beri syafaat bagi ahlul mahsyar, bagi ahlul mahsyar. Naam. Ini syafaat yang terbesar, syafaat untuk seluruh makhluk, untuk mereka disegerakan keputusan atas mereka dan hisab atas mereka. Ini syafaat Nabi SAW yang pertama, yang khusus bagi beliau SAW. Yang kedua, syafaat untuk membuka pintu jannah, dan syafaat beliau bagi ahlul jannah untuk masuk ke dalamnya. Ini para ahlul jannah, mereka ketika telah ditetapkan menjadi ahli jannah tidak bisa langsung masuk ke dalam jannah, akan tapi kemudian dengan syafaatnya Nabi SAW beliau naam dengan syafaatnya membukakan pintu jannah, dan juga dengan syafaat beliau ahli jannah masuk ke dalamnya. Syafaat khusus yang ketiga, asy-syafa'ah li Abi Thalib, syafaat untuk Abu Thalib, paman beliau. Yani syafaat dikarenakan Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, maka syafaatnya Nabi SAW adalah meringankan azabnya. Meringankan azabnya Abu Talib. Sehingga ia dikeluarkan dari neraka, siksanya di tempat yang paling ringan dari penghuni neraka yang ada di tepi jurang neraka, yang paling atas. Azabnya ditempatkan di tepi jurang neraka. Semakin dalam jurang neraka tadi, tingkatan neraka tadi, semakin ke bawah, itu semakin keras azabnya, semakin dahsyat azabnya. Maka Abu Talib azabnya adalah yang paling ringan dari azabnya ahli neraka. Atas syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada syafaat-syafaat yang lain yang berserikat padanya selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebagaimana disebutkan oleh muallif di atas, di antara yang memberi syafaat selain Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah an-nabiyun, para nabi. Maka para nabi, seluruh nabi mereka memberikan syafaat. Demikian juga yang memberikan syafaat nanti di hari kiamat adalah as-siddiqun, para siddiq. Ini derajat tertinggi setelah para nabi, para siddiq. Yang berikutnya adalah asyuhada, para syuhada, orang-orang yang gugur di medan perang, di medan jihad fi sabilillah. Demikian juga as-salihun, para orang-orang saleh, mereka juga memberi syafaat di hari kiamat. Demikian juga yang memberi syafaat di hari kiamat adalah anak-anak yang meninggal sebelum baligh. Ini menjadi syafaat bagi orang tuanya. Demikian juga anak-anak saleh, ini juga menjadi syafaat bagi orang tuanya. Dan syafaat yang Nabi SAW bersikat padanya dengan para pemberi syafaat yang lain, di antaranya syafaat bagi kaum yang mereka berhak untuk masuk ke dalam neraka, kemudian mereka diberi syafaat, diampuni, tidak jadi masuk neraka, langsung masuk surga. Ada sebagian kaum yang kemarin ketika ditimbang, misalkan amalannya, ternyata lebih berat amal kejelekannya, sehingga mereka berhak untuk masuk neraka, diazab terlebih dahulu. Tapi dengan syafaat para pemberi syafaat, mereka diampuni, tidak jadi masuk neraka, langsung masuk surga. Demikian juga yang kedua, syafaat bagi kaum yang mereka masuk ke dalam neraka, mereka sempat diazab di dalamnya. Kemudian diberi syafaat agar mereka dikeluarkan dari neraka, sehingga mereka pun dikeluarkan darinya. Yang kedua ini beda. Mereka sempat diazab terlebih dahulu dan diberi syafaat sehingga mereka dikeluarkan dari neraka. Kali ini sudah masuk tapi ada remisi, di korting. Yang ketiga, asy-syafa'ah fi aqwam istawat hasanatuhum wa sayi'atuhum. Syafaat bagi suatu kaum yang sama kebaikan dan kejelekannya, timbangannya lurus rata, tidak condong kebaikannya, tidak lebih berat kebaikannya, tidak pula lebih berat kejelekannya, sama rata, maka diberi syafaat bagi mereka untuk masuk ke dalam jannah. Termasuk juga syafaat adalah asy-syafa'ah fi qaumin min ahlil jannah an turfa'a darajatuhum fiha. Syafaat bagi ahlil jannah, bagi ahlil jannah untuk dinaikkan tingkat derajat jannahnya. Di surga ia sudah masuk surga, ditetapkan pada tingkat tertentu. Nah, dengan syafaat dinaikkan ke tingkat surga yang lebih tinggi, yang tentu saja fasilitas kenikmatannya ini lebih besar dibandingkan yang ada di bawahnya. Ini diantara syafaat yang berserikat padanya. Yang beri syafaat tadi dari kalangan para nabi, yang berserikat dalam memberikan syafaat tadi para nabi, para siddiq, para syuhada, orang-orang saleh, demikian juga para malaikat. Para malaikat juga memberi syafaat. Kata Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, haqiqatus syafa'ah hiya ikramullahi lisyafi' wa rahmatuhu lil mashfu' lah. Hakikat dari syafaat adalah yang pertama sebagai bentuk pemuliaan bagi orang yang beri syafaat. Kita lihat tadi, mereka yang berhak untuk memberikan syafaat ini bukan sembarangan, orang-orang yang mulia dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada, orang-orang saleh, para malaikat, anak kecil yang meninggal belum balig, karena yang berarti tidak ada dosa padanya, belum balig, belum taruh pena untuk menulis kejelekannya. Ini yang memberi syafaat adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan. Jadi syafaat bagi para pemberi syafaat ini sebagai bentuk kemuliaan bagi mereka. Adapun bagi orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Allah, yang mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat tadi, ini bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Yang menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagi orang-orang yang sudah dalam hitungan hisab yang adil, yang sangat adil, tidak ada sama sekali kecurangan padanya, sudah pantas untuknya masuk dalam neraka. Naam, tapi dengan rahmat Allah diampuni sehingga ia pun tidak masuk neraka, padahal ia sudah pantas untuk masuk neraka, tapi dengan rahmat Allah ia diampuni sehingga tidak jadi masuk neraka. Demikian juga yang lain, ada yang sudah masuk neraka harusnya lebih lama untuk ia diazab di dalamnya, tapi dengan rahmat Allah ia pun dikeluarkan. Demikian juga ada di antara mereka yang tingkatannya dalam jannah harusnya baik adalah tingkatan sekian, tapi dengan rahmat dari Allah dinaikkan tingkatnya, derajatnya di jannah. Bahkan sebagaimana disebutkan oleh muallif di atas, walillahi ba'da dzalika tafaddulun katsir 'ala may yasha wal khuruj minan nar ba'da mahtaraqu wa saru fahma. Bahkan setelah itu, yakni setelah semua pemberi syafaat memberi syafaat, selesai sudah syafaat, Allah tetap akan mengeluarkan dari mereka, dari kalangan ahlun nar, yakni mereka yang mengucapkan la ilaha illallah sebagaimana disebutkan dalam hadis, yang disebutkan di dalam hatinya ada sebiji sawi dari keimanan, atau bahkan disebutkan adna wa adna wa adna min khardal, lebih kecil lagi dari keimanan, selama mereka adalah orang-orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka adalah orang-orang yang bertauhid, tidak terjatuh ke dalam syirik akbar, mereka pun akhirnya akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala setelah mereka diazab di dalam neraka, bahkan sudah menjadi arang. Wasaru fahma, yang kemudian mereka, orang-orang ini, dilemparkan ke sungai yang ada di depan jannah. Sebelum masuk ke dalam jannah ada sebuah sungai yang disebut sebagai Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Makhluk-makhluk hitam, legam, gosong, arang, sudah jadi arang ini, dilemparkan ke sungai-sungai tadi sehingga tumbuh kembali sebagaimana wujud manusia yang sempurna, yang kemudian Allah masukkan mereka setelahnya ke dalam jannah. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah para pemberi syafaat habis, tidak ada lagi syafaat, Allah dengan rahmat darinya, dengan keutamaan darinya, mengeluarkan mereka dari kalangan ahli tauhid, orang-orang yang bertauhid. Naam, yang bahkan disebutkan meskipun tidak ada sedikitpun amalan kebaikannya, tidak pernah beramal dengan amalan kebaikan, akan tapi selama ia adalah seorang yang bertauhid, terbebas dari syirik akbar, syirik besar, maka Allah akan mengeluarkannya dari dalam neraka. Naam. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita mohon kepada Allah SWT agar menjadikan kita yang termasuk orang-orang yang berbahagia dengan syafaatnya Rasulullah SAW, sebagaimana ketika Abu Hurairah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafaatika yaumul qiyamah?" Wahai Rasulullah SAW, siapakah orang-orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti di hari kiamat? Maka Nabi SAW pun berkata, "Sungguh saya menduga, wahai Abu Hurairah, tidak ada lagi yang akan bertanya tentang hal ini kecuali engkau, dikarenakan lama ra'aitu min hirsika 'alal hadis, ketika saya melihat semangatmu dalam hadis." Kata Nabi SAW, "As'adun nas bi syafa'ati yaumul qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi." Hadis riwayat Bukhari. Mereka yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang murni, tulus dari dalam hatinya, ikhlas dari dalam hatinya atau jiwanya. Maka kita minta kepada Allah agar mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.